Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang keadaan bangsa Arab, ya. Yakni bangsa di mana Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali diutus kepada mereka. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru yang berkenaan dengan kisah pasukan gajah. Kisah ini kita angkat dalam Sirah An-Nabawiyah karena pada tahun yang sama dengan terjadinya kisah ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dilahirkan. Oleh karena itu, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dikatakan beliau lahir di tahun gajah. Beliau lahir di Amul Fil, tahun gajah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan beliau dilahirkan di tahun gajah? Apa yang terjadi sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun gajah? Maka inilah kisah yang akan kita ketengahkan. Kenapa tahun di mana Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan disebut tahun gajah. Kisah ini berkenaan dengan penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun apabila kita tarik ke belakang bahwa kisah ini ya panjang sesungguhnya. Kenapa kok pasukan Abrahah yang aslinya mereka berasal dari negeri Habasyah, dari Ethiopia, bisa berada di Jaziratul Arabiyah, bahkan berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ini kembali pada peristiwa pembantaian terhadap orang-orang Nasrani, terhadap orang-orang Nasara, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Atau silakan perhatikan atau buka mushafnya dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang beriman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Binasa dan telaknatlah orang-orang yang membuat parit, ya, yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka duduk di sekitar parit-parit tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Qala wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka, ya, menyiksa orang-orang yang beriman melainkan karena orang-orang itu beriman kepada Allah, ya, yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini kisah ini berkaitan dengan Ashabun Najran. Ini orang-orang Nasrani di Najran. Dahulu di Yaman, ya, ada orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka ini beriman dengan sebenar-benarnya, bukan seperti orang Nasrani di zaman sekarang. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai satu-satunya ilah yang berhak disembah. Nabi Isa alaihissalam di mata mereka adalah nabi. Jadi mereka beriman dengan keimanan yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an menyebutkan, ya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Ya, mereka disebutkan sebagai orang-orang yang beriman. Ya, letak mereka di Najran. Antum lihat di dalam map itu, dalam peta. Najran ini dulu bagian dari Yaman, ya. Cuma ya karena masalah politik dia bergabung dengan kerajaan Saudi Arabia. Nah, makanya petanya kelihatan di sana, antum bisa lihat di map, ya. Di sini yang di yang kita kotakkan, ya. Nah, ini Najran. Nah, dia aslinya seperti ini. Wilayah Yaman. Nah, namun ya masalah politik akhirnya dia sekarang bergabung dengan kerajaan Saudi Arabia. Nah, di Najran ini ada sekumpulan orang-orang yang beragama Nasrani. Tadi kita sudah sebutkan, Nasraninya adalah Nasrani yang benar, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan, dan Nabi Isa alaihissalam itu hanya nabi. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka ada seorang raja yang zalim. Ya, dan dia beragama Yahudi. Namanya Yusuf Dzunwas. Yusuf Dzunwas. Maka Dzunwas ini kemudian, ya, dengan kekuasaannya dia menyiksa orang-orang Najran tadi, ya, orang-orang Najran. Maka kemudian di antara penduduk Najran yang Nasrani tadi ada yang kemudian melarikan diri dia ke Romawi, ke negeri Syam. Nah, dia pergi ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam ini, ya, Syam ketika itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dia memiliki keimanan yang sama dengan orang-orang di Najran, ya. Walaupun mungkin orang-orang Nasraninya di Syam ini, dia adalah Nasrani yang sudah mempercayai konsep Trinitas, ya, bahwa Allah itu atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu dari tiga unsur. Namun mereka tetap memiliki kesetiakawanan, solidarity, ya, mereka masih memiliki solidarity, ya, antara Nasrani. Maka Raja Romawi, dia kemudian kalau dia yang harus pergi ke Yaman, ya, gak susah, ya, karena harus melewati Jazirah Arabiah atau melewati laut yang cukup panjang, ya, cukup panjang waktunya. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Romawi, dia kirim utusan, dia kirim message, ya, kirim pesan ke kerajaan Habasyah, ya, ke kerajaan Habasyah, ya, karena dia tidak bisa langsung untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Najran ini, maka dia kirim utusan atau kirim surat kepada Raja Habasyah, minta tolong agar Raja Habasyah, ya, menyerang orang-orang Yahudi yang telah melakukan kezaliman kepada orang-orang Nasrani. Kemudian maka berangkatlah pasukan ya pasukan dari negeri Habasyah ke Yaman. Nah, inilah asal muasalnya mengapa ya ada pasukan dari Habasyah yang berada di negeri berasal di berada di negeri negeri Yaman. Nah, kerajaan Habasyahnya sendiri ya sekarang dia terletak di negara Ethiopia dan Eritrea. Bahkan kalau kita lihat sampai ke Sudan ya. Jadi kerajaan Habasyah itu nama asli nama nama baratnya dia dikenal dengan Aksum. Aksum. Ya, agamanya Kristen Ortodoks sampai sekarang ya. Kalau antum lihat Ethiopia itu dia agamanya Kristen Ortodoks. Dan di masa kita ini presidennya Muslim ya. Saya lupa siapa namanya, Ahmad, Ahmad siapa itu, lupa saya. Tapi presidennya Muslim, banyak kaum Muslimin dari sana. Ya, banyak kaum Muslimin yang berasal dari Ethiopia. Namun mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks. Nah, kerajaan Aksum atau negeri Habasyah ini, dia dipimpin oleh seorang raja. Jadi rajanya digelari dengan An-Najasyi. Dalam literasi barat disebut Negus. An-Najasyi atau Negus. Ya. Nah, Negus atau Najasyi ini gelar. Jadi bukan nama. Jadi kalau ditanya siapa nama raja, siapa nama raja Habasyah, mereka katakan Najasyi. Nah, Najasyi itu gelar. Ya, Najasyi itu gelar. Sebagaimana Fir'aun atau Faroh, ya, itu adalah gelar dari Raja Mesir. Kaisar, Kaisar atau Caesar, itu adalah gelar Raja Romawi. Kisra atau Khosro, nah ini adalah gelar Raja Persia. Ya, kalau gelarnya Raja Habasyah, itu Najasyi. An-Najasyi atau Negus. Ya. Nah, sebagaimana kita katakan, mereka beragama Kristen Ortodoks. Nah, kalau Kristen Ortodoks ini dia lebih kelihatan lebih dekat ya dengan ajaran Islam. Kita lihat mereka ada pakaian ini Kristen Ortodoks yang ada di Ethiopia. Berpakaian macam orang mau umroh ya. Jadi cuma pakai baju putih ini ya. Kemudian, nah ini di antara peninggalan-peninggalan di negeri Habasyah. Ya, mungkin antum pernah mendengar hadis dari sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan atau yang pernah berhijrah ke kota ke mana? Ke Habasyah. Ini gereja-gereja mereka. Nah, ini ada gereja Maria. Gereja Maria ini ada disebut dalam hadis. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di penghujung hayat beliau, ya, beliau berbicara atau mengumpulkan istri-istrinya, kemudian di antara istri-istri beliau ada yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian dia bercerita bahwa di negeri Habasyah itu ada gereja yang disebut sebagai Gereja Maria. Gereja Maria. Nah, Gereja Maria ini gambarnya nih, masih ada. Sampai sekarang masih ada, menjadi cagar budaya. Saint Mary Church namanya. Saint Mary Church, Gereja Maria. Dibangun pertama kali di abad 4 Masehi oleh Ezana. Dia ini adalah Raja Habasyah yang pertama kali memeluk agama Nasrani. Jadi dia bangun gereja, nama gerejanya Gereja Maria. Nah, inilah yang dilihat oleh para sahabat ketika mereka melakukan hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama kali. Ya, yang pertama kali dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini kita lihat korelasi yang sangat kuat ya, berarti memang apa yang kita dapati itu adalah suatu kebenaran ya. Jadi fakta sejarahnya itu tidak dapat dinafikan. Ya, para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah, mereka bercerita tentang apa yang mereka lihat di negeri Habasyah. Di antaranya adalah Gereja Maria. Gereja Maria. Nah, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya, ketika itu salah seorang dari istri beliau menyebutkan tentang banyaknya gambar-gambar yang terdapat di gereja. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di akhir hayat beliau, beliau mengatakan ulaika idza kana fihim ar-rajul salih ya banau ala qabrihi masjidan thumma sawaru tilka suwar. Ulaika syirarul haq indallahi yaumal qiyamah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini, ya ini menanggapi gambar-gambar yang terdapat di gereja di negeri Habasyah tadi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ini adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh yang meninggal, ya, di antara mereka lantas mereka membangun tempat ibadah atau membangun apa? Masjid. Membangun tempat ibadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Maka kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, ulaika syirarul haq indallahi yaumal qiyamah. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, ini kebiasaan mereka di kuburan nabi-nabi mereka, di kuburan orang-orang soleh di antara mereka, mereka ya membangun kuburan, membangun kuburan-kuburan, kemudian di atas kuburan tersebut dia bangun tempat ibadah, lalu dibuat gambar-gambar, dibuat gambar-gambar. Ya, mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kiamat nanti. Nah, maka setelah pembantaian orang-orang Nasrani oleh Raja Dhunnuwas dan atas permintaan kerajaan Romawi, Najasyi sebagai Raja Habasyah, Raja Ethiopia, dia mengirimkan pasukan. Ya, mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh dua orang panglima. Ini apa yang kita tuturkan, antum bisa rujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Ya, ketika beliau menafsirkan surat Al-Fil, itu beliau paparkan sejarahnya. Ya, antum tahu sendiri bahwa Al-Imam Ibnu Katsir ini, selain beliau adalah seorang ahli tafsir, beliau juga ahli sejarah. Silahkan rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau berbicara tentang atau menafsirkan surat Al-Fil. Nah, disebutkan di sana bahwa Raja Najasyi mengirimkan pasukan. Kemudian pasukan ini dipimpin oleh dua panglimanya yang terhebat, yaitu Abrahah dan Aryab. Abrahah dan Aryab. Maka karena memang hebatlah dua panglima ini dan pasukannya memang hebatlah, ya, dia berhasil kemudian mengalahkan pasukan Dhunnuwas, ya, pasukan Yahudi yang tadi melakukan pembantaian kepada orang-orang Nasrani. Ya. Tapi masih banyak ya, orang-orang Yahudi itu masih banyak. Sampai di masa kita sekarang saja, di Yaman itu masih banyak orang Yahudi. Ya, saya sendiri pernah melihat di Son'a, ya, orang-orang Yahudi yang mereka Yahudinya Ortodoks, yang rambutnya diikat ya, ya jenggotnya dia, rambut apa tuh, jambang. Ya. Jambangnya dikucir, dibuat ikatan ya. Masih ada sampai sekarang di Son'a. Walaupun sekitar tahun 60-an banyak di antara mereka yang bermigrasi ke Israel, pindah ke Israel. Ya. Al-Muhim, Abrahah dan Aryab ini berhasil mengalahkan pasukannya Dhunnuwas. Namun, ya, sebagaimana banyak terjadi ya, kalau ada dua panglima, pastilah mereka akan merebut kekuasaan. Ini salah juga ya, salahnya dia mengirimkan dua panglima, coba dikirimkan satu panglima saja, mungkin tidak terjadi perebutan kekuasaan. Nah, setelah Yaman jatuh ke tangan dua panglima ini, mereka rebutan. Ya, siapa yang akan menjadi gubernurnya? Gubernur Yaman. Maka terjadi perebutan kekuasaan antara Abrahah dan Aryab. Nah, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang cerdas. Ya, ketika mereka ingin memperebutkan, tampuk kekuasaan di negeri Yaman, mereka tidak ingin melebarkan pasukan. Ya, jangan sampai karena kita berebut kekuasaan, yang di bawah ini bertempur. Ya. Nah, lihat bagaimana orang-orang zaman dahulu, mereka tetap ya, naluri manusiawi mereka haus kekuasaan. Tapi mereka tidak mau melibatkan orang-orang di bawah. Ya, ini ada dua panglima, ada dua komandan, yang satu Aryab, satu Abrahah. Ya, ingin naik jadi gubernur. Ya, jangan libatkan orang yang di bawah, biarkan kita berdua saja. Masya Allah ya. Kita lihat kalau macam sekarang politikus-politikus ya enggak mikir dia. Ya, yang mau yang di bawahnya berkelahi dia enggak mikir. Bahkan kalau bisa berkelahi mereka di bawah, di atas akur-akur saja. Ya, adapun orang zaman dahulu, dia enggak mau yang di bawah tuh konflik. Ya, biarkan kami berdua saja yang menyelesaikan. Akhirnya apa? Kita duel. Duel itu tanding satu lawan satu. Nah, Aryab ya, kemudian Abrahah, mereka berhadapan-hadapan, bertandinglah mereka. Nah, ketika itu Aryad berada di atas angin. Menang dia. Sampai kemudian Abrahah itu berhasil dibelah hidungnya. Makanya dia dikenal sebagai Abrahah al-Ashram. Yang terbelah. Apa yang terbelah? Hidungnya. Hidungnya dibelah oleh Aryad dalam pertempuran tersebut. Namun ketika Abrahah sudah mengalami kekalahan, ada nama budaknya Abrahah yang bernama Ataudah. Ya. budak yang bernama Atauda ini langsung dia menyerang Aryat sampai Aryat terbunuh. Ya, ada berbuat curang sih ya, berbuat curang dia. Ya, sehingga Abraha menang. Si Aryat dibunuh oleh Atauda, otomatis mau tidak mau ya, karena Aryat meninggal, Aryat mati, maka Abraha lah yang berhasil menjadi penguasa di negeri Yaman. Ya, nah inilah asal muasalnya mengapa Abraha bisa menjadi pemimpin di negeri Yaman. Jadi dia bertarung dengan Aryat, tapi kemudian Aryat dibunuh oleh budaknya Abraha yang bernama Atauda, maka naiklah Abraha menjadi panglima negeri Yaman atau menjadi gubernur di negeri Yaman. Nah, Najasyi ketika mendengar bahwa panglimanya ini berkelahi, bahkan dia sampai kehilangan salah seorang panglimanya yaitu Aryat, marah dia. Marah, ya. Dia mengirimkan surat kepada Abraha, kemudian dia berjanji akan menginjak negerinya Abraha dan menginjak apa? Ubun-ubun. Apa kita bahasa Melayu kita? Ubun-ubun ya, bagian apa nih? Dahi, forehead. Ya. Dia akan injak itu. Jadi Raja Najasyi sangat marah kepada Abraha, dia berjanji akan menginjak negeri Yaman, ya bersumpah dia, saya akan injak negeri Yaman dan saya akan injak ubun-ubunmu. Ini akan injak apa kepalamu. Nah, maka Abraha ini dia pemimpin yang cerdas ya. Abraha ini pemimpin yang cerdas. Nah, dia bersiasat. Dia kirimkan hadiah yang banyak kepada Raja Najasyi. Ya, kemudian dia bawakan tanah, ya. Dia bawakan kantong kulit, ada isinya tanah Yaman. Kemudian dia potong rambut dia. Bagian kepalanya dia potong. Ya. Kemudian ditulislah surat oleh Abraha, "Wahai Najasyi yang mulia, silakan injak kantong kulit ini. Isinya adalah tanah Yaman dan ini ada ubun-ubun saya." Ya, ini adalah tanda takluk pada Paduka sebagai pelaksanaan sumpah Paduka. Ya, karena sudah diberikan hadiah dan permintaan maaf, bahkan dia sudah menunjukkan penyesalan, ketundukan kepada Raja Najasyi, maka Raja Najasyi pun ya memaafkan Abraha. Nah, Abraha tidak cukup sampai di situ. Nah, Raja Najasyi ketika itu dikenal sebagai seorang yang taat beragama. Nah, dia ya orang religius lah. Ya, pemimpin yang religius. Maka untuk mengambil hati Najasyi, karena dia sudah berbuat suatu kesalahan ya, berebut kekuasaan dengan Aryat tadi, maka dia pun, bahasa kitanya sekarang apa? Menjilat ya, menjilat. Dia katakan kepada Raja Najasyi, "Saya akan bangunkan untuk Paduka sebuah gereja di negeri Yaman yang belum pernah ada bangunan semegah itu." Nah, jadi dia tujuan dia, ya, kalau kita lihat di kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah, dikatakan bahwa dia membangunnya ini untuk apa? Untuk menarik bangsa Arab agar meninggalkan Ka'bah, kemudian berhaji ke tempat dia. Ya, tapi asalnya sebelum itu dia ingin untuk menjilat. Ya, istilahnya apa ya? Bribing, ya, agar senang Raja Najasyi agar senang, dia bangun apa? Gereja. Nah, ini Raja Najasyi, saya akan bangunkan gereja yang besar untuk Anda. Ya, untuk Anda, karena dia tahu Raja Najasyi ini adalah orang religius, dia bikin gereja yang besar di negeri Yaman. Ya, tambah senang Najasyi ya. Wah, ini berarti si Abraha pandai menyenangkan hatinya. Maka kemudian dimulailah proyek besar yang bernama proyek gereja Quraisy. Nah, inilah asal muasal pembangunan proyek gereja Quraisy. Nah, kenapa dia disebut Al-Quraisy? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau itu ya, dikatakan Quraisy. Quraisy itu diambil dari kata Qolansuwah. Apa tuh Qolansuwah? Qolansuwah itu kopiah, peci, ya, kopiah. Nah, saking megahnya gereja tersebut, ya, kalau orang punya peci atau dia punya kopiah, begitu dia melihat, wah, tinggi sekali, kopiahnya jatuh. Ya, dia melongok ke atas, melihat ke atas, maka apa? Kopiahnya jatuh, Qolansuwahnya jatuh. Nah, inilah sebab penamaan apa Quraisy. Gereja tersebut disebut sebagai gereja gereja Quraisy. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang kedua, wallahu taala alam, mereka ini kan orang-orang Nasrani ya. Mereka ini orang-orang Nasrani dan bukan orang-orang Arab ya, bukan orang-orang Arab. Abu Rohani bukan orang Arab deh. Dia orang Habasyah. Ya, orang Ethiopia. Maka wallahu a'lam, sepertinya tak mungkin dia kemudian memberikan nama gereja ini dengan nama Arab. Mungkin orang Arab menamakan itu. Cuma dia menamakannya bukan karena faktor tadi, Kolansuah tadi, bukan. Ya, kalau kita lihat Quraisy ini dia diambil dari bahasa Yunani, ekklesia. Ya, ekklesia. Apa ekklesia? Ekklesia itu adalah perkumpulan peribadatan. Dalam bahasa Inggris, dalam Injil bahasa Inggris, karena Inggris itu apa dia grey apa namanya Bible atau Injil itu kan di apa diterjemahkan dalam dari bahasa bahasa Yunani, dari bahasa Greek. Nah, maka dalam bahasa Inggris ekklesia itu diterjemahkan sebagai gereja. Nah, ini akar katanya Quraisy, ini dari kata ekklesia, ini gereja. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan saya melihat pendapat yang kedua ini yang lebih dekat insya Allah. Kenapa? Karena Quraisy ini yang memberi nama adalah apa Habasyah, orang Habasyah. Ya, dia nggak punya keterikatan dengan bangsa Arab. Nah, maka kemudian untuk mewujudkan proyek pembangunan gereja tadi, ya Abraha mengumpulkan ya tukang-tukang, ya para ahli bangunan, kemudian ahli mozaik ya, mozaik agar dibangun betul-betul gereja tersebut dibangun dengan begitu indah. Kemudian batu-batu, ya batu-batunya ini dia menjarah karena ketika itu kerajaan Saba di negeri Yaman sudah berada di bawah kekuasaan dia, dia ambil batu-batunya. Ya, kita kemarin sudah lihat ya bagaimana megahnya arsh Bilqis atau arshnya Ratu Saba. Nah, ini batu-batunya diambil. Diambil oleh Abraha untuk membangun gereja tersebut. Ya. Nah, disebutkan dalam Akhbarul Makkah yang ditulis oleh Al-Azraqi ya, bahwa ketika itu luar biasa keindahannya. Ya, ukiran-ukiran kayu, dikasih ukiran-ukiran gading ya. Kemudian hiasan-hiasan terbuat dari emas dan batu-batu berharga. Karena memang niatnya dia itu untuk membuat senang raja Raja Najasyi. Ya, untuk membuat senang Raja Najasyi. Nah, ini keindahan gereja Quraisy. Ya. Kemudian barakallahu fikum. Ya, nah ini sekarang reruntuhannya. Ya, di gereja Quraisy itu dibangun di tengah kota Son'a. Kalau antum ke negeri Yaman, ke ibu kotanya Son'a, di sana ada namanya Son'a Qodimah. Alhamdulillah saya udah pernah ke sini, ya sebelum pulang ke Indonesia, pernah masuk ke Son'a Qodimah. Ini banyak orang-orang Syiah Zaidiyah di sini. Ya, orang-orang Syiah tapi Zaidiyah madhabnya. Ya, di tengah kota Son'a Qodimah ini, jadi Son'a Qodimah itu namanya Son'a Tempo dulu. Jadi rumah-rumahnya itu rumah-rumah tua. Ya, dia cagar-cagar budaya dia. Nah, di sana ada reruntuhan. Nah, inilah dia, reruntuhan Al-Quraisy di kota tua Son'a Yaman, di Son'a Qodimah. Sekarang ini jadi tempat sampah dia. Ya, jadi tempat pembuangan sampah. Ini reruntuhannya. Ini reruntuhan Al-Quraisy di kota tua Son'a. Ya. Padahal tadi dikatakan apa? Sangat megah. Ya. Nah, kemudian kenapa Abraha itu kemudian ingin menyerang Ka'bah, ya dia ingin memindahkan. Jadi Abraha ini berkeinginan untuk memindahkan haji. Jadi biar bangsa Arab itu tidak lagi ke Baitullah Al-Haram, tapi ke mana? Ke gereja yang dia bangun. Maka seseorang ya di antara bangsa Arab ini ada yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia buang air besar. Ya, bahkan dalam sebagian riwayat di dalam tafsir Mukasir itu disebutkan bahwa dia membakar, dibakar gerejanya tadi. Sebagian riwayat dikatakan bahwa orang ini dia buang air besar, kemudian kotorannya tadi dia lumurkan di dinding-dinding gereja yang dibangun oleh Abraha. Ya, maka marah Abraha ya. dia bangun ini untuk penghormatan, tapi kemudian dilecehkan. Nah, juga tindakan yang keliru juga ya, tindakan yang keliru. Mengingkari satu kemungkaran, tapi menyebabkan kemungkaran yang lebih besar dilakukan oleh orang Arab tadi. Ya, dia mengingkari keberadaan gereja tersebut, namun dia menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Maka Abrahah marah tentunya, karena dia sudah membangun dengan sepenuh hati, membangun gerejanya dengan sepenuh hati, ternyata dilecehkan kerjanya oleh orang-orang Arab. Maka murkalah dia dan muncul keinginan untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Baitullah. Nah, inilah yang menjadi background mengapa Abrahah ya membangun pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, karena dia sudah membangun gereja Al-Quraisy dengan begitu indahnya, ternyata dilecehkan. Dan demikian juga dia menginginkan agar orang-orang Arab ya memindahkan hajinya ke gereja Al-Quraisy. Nah, kemudian ya pasukan Abrahah pun mulai berangkat. Ya, ketika itu terdapat 8 sampai 12 gajah. Jadi pasukan gajah bukan semua pasukannya itu bergajah ya, akan repot ya. Sebuah pasukan kalau semuanya itu adalah gajah, dia cuma hanya punya 8 atau 12 ya dalam satu pasukan. Nah, tujuannya gajah ini juga adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi untuk merobohkan Ka'bah itu Abrahah dia punya planning, dia punya rencana. Nanti pondasi-pondasi Ka'bah itu diikat dengan tali, kemudian talinya ditarik oleh gajah sehingga roboh. Nah, ini tujuan dia, kenapa dia bawa gajah ya. Nanti diharapkan gajah-gajah inilah yang akan menarik pondasi Ka'bah sehingga hancur. Kemudian juga ada diriwayatkan ada sebuah gajah yang sangat kuat dibawa ya. Dia dikenal dengan nama Mahmud. Wallahu alam ya, ada kemiripan dengan mamut ya. Mamut itu gajah besar yang sudah punah. Tapi kerangkanya masih bisa ditemukan ya. Jadi ada gajah ya, dia dipanggil sebagai Mahmud. Mamut. Ya, mirip-mirip, tapi wallahu alam apakah Mahmud ini yang dimaksud adalah mamut. Ini sebuah seekor gajah purba yang besar tubuhnya, wallahu taala alam. Namanya yang jelas disebutkan dalam tarikh namanya Mahmud. Ya. Jadi yang namanya Mahmud ini ya. Ternyata apa nama gajahnya? Gajahnya Abrahah. Nah, ini dia perjalanan yang ditempuh oleh Abrahah. Jadi dari Son'a menuju Makkah itu sekitar 820 km. Ya, dari Jakarta ke Pasuruan kalau di Jawa ya. Dari Jakarta ke Pasuruan, dari ujung Jakarta sampai Jawa Timur. 820 km. Nah, sepanjang perjalanan, bukannya bangsa Arab itu tinggal diam ya. Dia begitu mereka tahu ada rombongan pasukan gajah ya, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia ingin menghancurkan Ka'bah, maka suku-suku atau kabilah-kabilah bangsa Arab yang berada di sepanjang jalan berusaha untuk menghalangi pasukan gajah. Tapi ingat, pasukan gajah ini pasukan yang tidak bisa dianggap remeh ya, pasukan yang sangat berpengalaman. Sehingga upaya-upaya dari bangsa Arab untuk menghalangi perjalanan pasukan gajah ini semuanya gagal. Pertama ada namanya Zunafar. Ya, ini dari kabilah Himyar. Ya, ketika dia berjalan dari Son'a menuju Makkah, ya dihadang oleh orang-orang Himyar yang dipimpin oleh Zunafar. Tapi kalah, ya, kalah. Dia ditawan oleh Abrahah, kemudian dimaafkan oleh Abrahah dan dibawa pergi sama-sama ke Makkah. Kemudian ada ketika sampai di Khos'am. Ketika sampai di Khos'am, ya, dia dicegat oleh pasukan Nufail ibnu Habib Al-Khos'ami. Ya, bahkan terjadi peperangan selama 2 bulan. Ya, jadi ini perjalanan jauh ya. Di sepanjang jalan banyak cabaran yang dihadapi oleh pasukannya Abrahah. Namun kemudian pasukan Abrahah menang, dia pun bisa menawan Nufail ibn Habib Al-Khos'ami. Kemudian dia lanjutkan perjalanan sampai kemudian di dekat Taif. Nah, di dekat Taif, maka penduduk Taif ini menyambut ya, karena dia sudah tahu ya, percuma kalau dihalang-halangi, karena pasukannya adalah pasukan yang besar. Maka kemudian mereka menyambut dengan baik kedatangan Abrahah, karena mereka takut juga ya orang-orang di Taif ini punya sesembahan namanya Latta, ya maka mereka tidak diganggu oleh Abrohah, bahkan orang-orang di Taif ini mengirimkan perwakilan mereka yang bernama Abu Rigal. Abu Rigal ini disertakan ke pasukan gajah untuk menjadi penunjuk jalan. Ya. Akhirnya kemudian sampailah Abrohah ke suatu tempat yang bernama Al-Mughammas. Ya, Al-Mughammas. Al-Mughammas ini sudah dekat dengan kota Mekah. Dan Al-Mughammas ini dia menjadi tempat penduduk Mekah untuk mengembalakan hewan-hewan ternak mereka. Ya, jadi onta-onta, kambing-kambing mereka ditaruh di padang Al-Mughammas ini. Untuk apa? Untuk makan. Ya, digembalakan di sana. Maka ketika masuk pasukan Abrohah, ya, salah seorang dari bawahan Abrohah yang bernama Al-Aswad Ibn Maksud, dia merampas semua ternak penduduk Mekah tadi. Ya, kalau Abrohahnya, Abrohah ini dia macam gentleman, ya. Macam gentleman dia. Jadi tidak mau dia merampok-merampok itu. Jadi bawahannya, prajurit-prajuritnya yang merampok. Kalau dia sendiri orangnya gentleman. Ya, namanya kelasnya jenderal sama kelasnya kopral berbeda ya. Kelasnya jenderal sama kopral berbeda. Namanya jenderal educated dia. Ya, maka kemudian di antara hewan ternak yang dirampas oleh pasukannya Abrohah itu terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Nah, siapa ini Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu terdengar kabar bahwa Abrohah atau pasukan Abrohah ini merampas hewan-hewan ternak milik orang-orang di Mekah, maka suku-suku yang mendiami kota Mekah, orang-orang Quraisy, orang-orang Kinanah, Bani Kinanah, kemudian orang-orang Hudzail, dan semua pihak yang berada di tanah suci yang ingin mereka sepakat untuk memerangi Abrohah untuk merebut kembali hewan-hewan ternak tersebut. Namun begitu melihat besarnya kekuatan pasukannya Abrohah, maka mereka pun mengurungkan niatnya. Jadi pakai rasio ya, kalau kira-kira berperang itu bakal kalah, ya jangan maju. Ya, kelihatan bakal kalah, ya jangan maju. Melihat bagaimana besarnya kekuatan pasukan gajah, maka orang-orang ini ya tidak jadi untuk memerangi pasukan Abrohah. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan adalah mengutus Abdul Muttalib. Ya, mengutus Abdul Muttalib. Ya, ketika itu Abdul Muttalib datang menemui Abrohah, kemudian dia menimbulkan kekaguman pada diri Abrohah. Jadi Abdul Muttalib ini orangnya parasnya sangat tampan, ya berwibawa. Dia punya image itu ya seorang pemimpin, seorang leader dia, seorang pemimpin, gagah. Kemudian Abrohah kagum dia sama Abdul Muttalib. Wah, ini pemimpin bangsa Arab sejati ini ya. Kelihatan sekali dia kepemimpinannya atau kewibawaannya. Ya, kemudian ketika Abdul Muttalib datang ke kemahnya, apa yang diminta oleh Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan kepada Abrohah, tolong kembalikan unta-unta kami, katanya. Tolong kembalikan unta-unta kami. Maka ini menimbulkan keterkejutan, ya, pada diri Abrohah. Saya mengira, kata Abrohah, ya, ini datang pemimpinnya kota Mekah, ya, pemimpinnya kota Mekah ini datang agar dia menghalangi niat saya untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata yang dia minta, yang dia urusi adalah apa? Unta-untanya. Ya, maka kata Abrohah, hilang kewibawaannya Abdul Muttalib setelah dia meminta ya agar unta-unta dikembalikan. Saya kira dia akan meminta agar aku tidak menyerang ya Baitullah, tidak menyerang Ka'bah. Tapi ternyata yang dia urusi hanya apa? Unta-untanya. Maka langsung berbeda perspektifnya Abrohah ketika memandang Abdul Muttalib. Yang sebelumnya dia muliakan, ternyata Abdul Muttalib ini menurut Abrohah ya hanya memperhatikan atau hanya memikirkan unta-untanya saja. Namun kata Abdul Muttalib, ya ternyata Abdul Muttalib punya alasan. Kenapa dia meminta unta-unta, tidak meminta Abrohah untuk menghentikan serangan atau menghentikan rencananya menyerang Baitullah. Kata Abdul Muttalib, ya. Ya, ana rabbul ibil. Dia mengatakan, Abdul Muttalib mengatakan, saya ini ya pemilik unta. Makanya yang saya urusi adalah unta-unta. Adapun Ka'bah itu dia punya Rabb, ya. Allah itu Rabbul Ka'bah. Allah itu Rabbnya Ka'bah. Allah yang akan menjaganya. Untuk apa saya urusi? Nah, Masya Allah ya. Untuk apa? Saya urusi, nggak perlu. Ada yang menjaga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaganya. Ya. Adapun saya adalah pemilik unta-unta. Makanya saya mencoba untuk menjaganya. Ah, demikianlah jawaban Abdul Muttalib kepada Abroha. Maka kemudian, ya, Abroha pun mengembalikan unta-unta orang-orang Quraisy yang diambil oleh prajurit-prajuritnya. Kemudian Abdul Muttalib kembali ke Mekah, ya, karena memang Abroha ini tidak bisa lagi di memang sudah kuat niatnya ingin menghancurkan Baitullah, maka dia kembali kepada kaumnya, kemudian menyampaikan kepada kaumnya untuk apa? Untuk keluar dari kota Mekah. Ya, karena pasukan gajah akan masuk. Maka mereka perintahkan penduduk kota Mekah, beliau memerintahkan penduduk kota Mekah untuk keluar, kemudian berlindung di puncak-puncak gunung, berlindung di Syi'ib. Syi'ib itu celah di antara dua gunung, ya. Kemudian Abdul Muttalib pun bersama beberapa orang pemuka Quraisy berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi, ya, melindungi kota Mekah. Nah, kita lihat di sini ya, orang-orang musyrik kalau mereka sudah terjepit, ya, sudah berada dalam keadaan genting, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mereka mengakui rububiyah Allah. Ya, ini pelajaran penting. Mereka bukannya tidak percaya dengan Allah. Ini satu persepsi yang keliru. Ini satu persepsi yang keliru. Sebagian orang mengatakan, lu, oh, orang musyrik itu tidak percaya Allah. Mereka percaya Allah. Ya, buktinya anaknya Abdul Muttalib, bapaknya Rasulullah ketika itu, ya, lahir di masa jahiliyah. Tapi dia punya nama apa? Abdullah. Apa makna Abdullah? Hamba Allah. Ya, mereka percaya kepada Allah. Mereka tahu Allah ini satu-satunya pencipta. Allah ini satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ya, hanya saja mereka melakukan kesyirikan. Mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nabi-nabi. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan orang-orang saleh. Ya, mereka meminta kepada orang-orang saleh, menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahannya. Adapun keimanan mereka kepada Allah dalam artian mereka mengetahui beriman kepada rububiyah Allah, ya, mereka beriman. Dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat ke-31 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Ya. "Amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun?" Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki, ya, dari langit dan bumi? Siapa pula yang berkuasa atas pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayakulunallah, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Mereka dahulu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai Rob. Cuma permasalahannya, kenapa mereka kemudian, ya, berperang dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasul Alaihi Salatu Wasallam itu mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, ya, peribadahan-peribadahan kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang saleh. Mereka tidak mau untuk meninggalkannya. Kemudian pelajaran penting juga di sini, ya, bahwa kaum musyrikin di zaman kita ini lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman dahulu. Kalau kaum musyrikin zaman dahulu, ya, ketika mereka berada di waktu lapang, memang betul mereka melakukan kesyirikan. Namun ketika mereka berada dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan terjepit, ya dalam keadaan susah, tidaklah mereka berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ya, apabila mereka naik kapal, namanya kapal ya, zaman dahulu, terlebih lagi zaman dahulu ya, terombang-ambing dalam ombak, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ya doa mereka hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka pun kembali menyekutukan Allah. Ini kebiasaannya kaum musyrikin. Kalau dalam keadaan terjepit, ya mereka berdoa hanya kepada Allah. Karena mereka paham ya, fitrahnya memberitahu mereka bahwa berhala-berhala ini tak mungkin memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Makanya dia berdoa hanya kepada Allah dalam masa sempit. Namun ketika masa lapang, ketika tak ada lagi kesusahan, kembali lagi mereka kepada penyembahan berhala. Ya. Nah, ini musyrikin zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, ya semakin susah dia, makin banyak syiriknya. Ya, kita lihat orang ya tabaruk dengan kuburan-kuburan, tabaruk kepada orang-orang saleh. Ya, dalam waktu susah, dalam waktu senang. Dalam waktu susah, dalam waktu senang, ya apalagi dalam masa susah. Ya, sebagian orang ya misalnya dia mau ujian, mau ada exam. Ya, sebagian datang ke kuburan agar dibantu oleh para wali. Ya, ini hak ini ya, benar, kita tak bohong ya. Orang kalau ada ujian, mau ujian, ya datang mereka ke kuburan, tawasulan mereka. Ya, minta keberkahan dan kemudahan dari si penghuni kuburan. Ya. Berbeda dengan kaum musyrikin zaman dahulu yang mereka kalau dalam keadaan terjepit, mereka tidaklah meminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berangkatlah pasukan gajah tadi dari Al-Mughammas untuk menghancurkan Baitullah. Nah, ketika sampai ke apa sebelum memasuki kota Makkah, ya gajah-gajah ini membangkang. Artinya dia tak mau turut apa kata pemandunya. Setiap kali dibawa menuju Baitullah, dia tak mau bergerak. Namun ketika dibawa ke arah yang lainnya, dia mau. Ya. Jadi dia tak mau menghancurkan Ka'bah. Setiap kali dia dibawa untuk menghancurkan Ka'bah menuju kota Makkah, ya, gajahnya tidak mau bergerak. Kalau diarahkan ke negeri Yaman, balik lagi ke Yaman, bergerak mereka. Atau diarahkan ke arah yang lain, ya mereka bergerak. Tapi kalau diarahkan ke kota Makkah, ya dia tidak mau bergerak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan burung, ya, burung-burung dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana setiap burung ini membawa 3 batu. Satu batu di paruhnya, 2 batu di kakinya. Ya, batunya tak besar, dia seperti kacang. Ya, maka kemudian dilemparkanlah batu-batu tersebut kepada pasukan Abraha, ya. Apabila ada yang terkena, ya, maka dia akan mati ya. Seperti apa di dalam Al-Qur'an, seperti daun yang dimakan ulat, ya. Mereka lari kocar-kacir, kemudian berebutan untuk mencari jalan pulang. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fil, ini satu surat khusus berbicara tentang pasukan gajah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana ya apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu kepada ashabul fil, kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang datangnya berbondong-bondong. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang tepat, ababil itu bukan nama burung. Ya, kita masih kecil dulu ya diajari di sekolah, diajari oleh orang tua kita bahwa nama burung itu adalah burung Ababil. Apa nama burung yang menghancurkan pasukan Abraha? Ababil. Nah, Ababil itu kata para ulama ahli tafsir bukan nama burung, tapi artinya yang datang berbondong-bondong. Ababil artinya yang datang berturut-turut. Datang satu, datang lagi yang lain. Nah, itu Ababil. Jadi dia bukan nama burung, burung Ababil. Enggak. Arti Ababil, yakni burung yang datangnya berbondong-bondong. Ya, atau artinya datang berbondong-bondong. Toiron Ababil artinya burung yang datang berbondong, berbondong-bondong. Qala tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari sijil, yakni tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Demikianlah akhir kisah, ya, dari Abraha. Akhirnya Abraha pun, ya, pulang kembali ke Yaman, kemudian dia mati di negeri-negeri Yaman. Dan perlu juga kita ingatkan dari kisah ini, barakallahu fikum, sebagian ahli sejarah kontemporer, bukan ahli sejarah sebenarnya, mereka tidak punya otoritas sebenarnya untuk menuliskan karya sejarah, hanya saja dia pengen bikin buku sirah, ya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Toiron Ababil ini adalah wabah penyakit. Ya, wabah penyakit. Sehingga mereka menafikan keberadaan burung-burung ini. Karena mereka itu adalah penyakit, ya, entah itu penyakit kolera atau penyakit apa, sehingga pasukan itu gagal untuk menyerang Ka'bah. Ya, sebagaimana yang ditulis oleh Husain Haikal dalam Hayati Muhammad, Hayatu Muhammad, ya, biografinya Nabi Muhammad. Husain Haikal ini mantan Menteri Pendidikan Mesir. Nah, dia berpemikiran liberal, ya, tamatan dari Sorbonne University di Paris, Prancis. Nah, dia tulis di dalam itu, dia menafikan, ya, namanya mujizat-mujizat ini enggak ada. Dia katakan bahwa Toiron Ababil, burung yang datang berbondong-bondong, ini adalah penyakit yang dibawa oleh burung, katanya. Entah itu penyakit kolera atau penyakit campak, saya lupa, ya. Pokoknya dia mengatakan itu penyakit. Jadi bukan batu-batu itu. Ya, maka ini adalah penyimpangan, ya, dari tulisan-tulisan mereka. Ya, yang dimaksud dengan Toiron Ababil, ya, burung. Burung datang membawa batu, yang kemudian batu-batu ini membakar pasukannya Abraha. Bukan wabah penyakit sebagaimana yang mereka sebutkan. Baik, ada beberapa faedah dari kisah penyerangan Abraha ini yang mungkin bisa kita jadikan ibrah. Ya, faedah yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan orang-orang yang sombong dan merasa kuat. Ya, jadi orang-orang yang sombong, ya, yang takabur, nanti akan Allah hinakan. Ya, pasukan Abraha ini dia sombong, ya, membawa gajah-gajah yang kuat. Tapi dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kekuatan mereka? Hanya dengan burung. Hanya dengan burung saja. Tak perlu pasukan yang banyak, tak perlu pasukan yang besar. Nah, dikirimkan burung saja. Dikirimkan burung saja. Ya, ini menunjukkan apa? Orang-orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, bahwa kisah pasukan gajah ini hanya terdapat satu kali saja dalam Al-Quran. Tidak berulang kali. Ya, kenapa? Kenapa kok kisah-kisah umat-umat yang lain itu diulang, sedangkan kisah pasukan gajah cuma sekali? Ya, karena dalam kisah ini tidak terdapat pengingkaran terhadap Rasul. Ya, jadi dia hanya belum ada Nabi Muhammad ketika itu. Bahkan Abraha ini orang yang beriman kepada Isa alaihissalam, hanya saja Isa dalam bentuk apa? Bentuk sebagai Tuhan mungkin, ya. Nah, kemudian faedah yang ketiga, mencegah kemungkaran, ya, apabila seseorang ingin mencegah kemungkaran, maka yang harus terpikirkan oleh dia, jangan sampai dia mencegah kemungkaran namun muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya, orang-orang Quraisy ketika mengingkari bukan atau bangsa Arab, ya, ketika mengingkari kemungkaran Abraha yang ingin memalingkan manusia dari Ka'bah, yang mereka buang-buang kotoran di gerejanya Abraha, ternyata muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya, Akhirnya Abraha pun berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian faedah yang keempat, ya, orang-orang musyrikin, walaupun mereka menyekutukan Allah di kala lapang, tapi ketika ditimpa kesulitan, mereka memurnikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tadi, siapa? Abdul Muttalib dan pemuka-pemuka Quraisy, mereka meminta perlindungan kepada Allah kalau dalam keadaan terjepit. Kemudian yang kelima, ya, ketika gajahnya Abraha itu ditarik untuk menghancurkan Ka'bah, dia menolak. Nah, gajah saja menolak untuk merusak dan menghinakan simbol agama. Ya, oleh karena itu hendaknya kita juga apa? Jangan mau untuk merusak citra agama kita, ya. Hendaknya kita jaga kehormatan agama kita. Karena apa? Gajah saja tidak mau merusak, ya, kehormatan Ka'bah. Maka kita pun hendaknya kita lebih mulia daripada gajah. Kita lebih mulia daripada gajah. Hendaknya simbol-simbol keislaman ini kita jaga. Nah, sebagian orang dia ngaku Islam, tapi simbol-simbol syariat, ya, macam jilbab, ya, dia jadikan bahan olok-olokan. Ya, maka hakikatnya orang yang semacam ini lebih rendah daripada binatang. Karena binatang saja dia menghormati simbol-simbol agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wah, insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan nasab dan kelahiran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi semua dan menambah keimanan kita. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.